Iya, ayat ini 158, halaman 255, footnote nomor 444. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Bani Thaqif, Khuza'ah dan Mudlaj. Mereka mengharamkan banyak binatang ternak bagi mereka. Jadi ada riwayat tentang itu, asbabun nuzul terhadap ayat-ayat seperti ini. Jadi ada Bani Thaqif, Khuza'ah, Mudlaj mengharamkan banyak dari binatang ternak bagi mereka. Namun yang jelas, kalau dilihat dari ayat ini, lafalnya itu umum. Jikapun memang sebabnya itu adalah khusus kepada mereka, namun tetap dengan lafal umum, maka ibrahnya dengan common lafal. Namun yang jelas ayat ini adalah umum dan mencakup setiap yang mengharamkan selain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhannas, wahai manusia sekalian, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi halalan tayyiba. Mimma fil ardi, min ma, min di sini untuk tabi'iyah, itu sebagian apa yang ada di bumi, di atas bumi, halalan tayyiba, yang halal lagi baik. Itu terjemahannya, nanti insyaallah rinciannya, makna-maknanya lebih detail insyaallah akan kita lanjutkan nanti pas sesi atau pas masalah i'rab dan makna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Di sini berarti ada fi'il amr dan ada fi'il nahi. Kulu dan la tattabi'u. Kulu di sini untuk pengizinan, membolehkan. Dan la tattabi'u ya untuk melarang. Khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia yaitu syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nyatanya di sini bukan nyata secara fisik yang bisa dirasakan indrawi, melainkan nyata secara keilmuan. Ya, syaitan itu ketahuan permusuhannya dan makarnya itu dengan ilmu. Ya. Jadi kalau orang gak punya ilmu, dia gak bisa membedakan mana yang bisikan syaitan, mana yang memang inspirasi hati. Ya. Atau hadithun nafs, itu hadithun nafs juga kadang bisikan syaitan. Atau seringkali. Baik. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Innama. Sesungguhnya dia, yaitu syaitan, ya'murukum. Memerintahkan di sini ya, menyuruh ya, menginspirasi untuk kalian. Ya. Di sini amr di sini bukan dalam artian memerintahkan secara taklif syar'i, tetapi yaitu mendorong kalian, menyuruh kalian bisu, yang pertama dengan su, yaitu keburukan. Keburukan apapun, berbuat jahat. Al-fahsya, kekejian. 445, kata al-fahsya dalam Al-Quran selalu berarti perzinahan dan liwat. Kecuali dalam satu ayat, fahsya disebut pelit, yaitu dia tidak mau memberikan zakat. Yaitu as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, yaitu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Berarti orang kalau takut miskin, itu bisa jadi godaan syaitan. Ya, orang takut miskin akan kehilangan rasa tawakalnya. Betapa banyak orang politician, kemudian para pengusaha yang datang ke dukun. Karena apa? Takut miskin. Takut miskin. Jadi itu ya'idukumul faqr. Jadi bayangan-bayangan kemiskinan di masa depan itu sebenarnya bisikan syaitan semua. Karena lama-lama akan menafikan masalah rizki itu dari Allah. Sebenarnya kita ini nasib kita, rizki kita itu sudah ditunjang, mulai dijamin dari awal sampai akhir udah. Gak bakal kita mati kecuali rizki kita sudah habis dengan kadar dari Allah Ta'ala. ويأمركم بالفحشاء, dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Kikir itu jahat. Ya. Sekarang orang takut miskin, tapi kemudian dia menimbun kekayaan, kemudian kikir. Nah, ini adalah hasil dari pengaruh setan. Ya, orang kaya yang pelit itu pasti dia takut miskin. Kenapa dia tidak mau bersedekah, jarang mau bersedekah? Karena takut miskin. Betapa banyak orang kaya baru mau sedekah kalau ada event-event besar. Ya enggak? Ada yang kayak gitu. Banyak orang kaya baru mau bersedekah untuk event-event besar. Adapun untuk yang hal-hal kecil seperti ada pengamen, pengemis, bukan pengamen ya, atau siapa yang meminta kecil-kecilan, enggak level. Levelnya sekali sedekah 1 juta. Yang hal yang besar. Nah, ini juga bukan manhaj yang benar dalam sedekah. Sedekah sama siapapun, kecil atau besar. Ya. Baik. Jadi fahsya dalam Al-Quran itu bisa 3 makna. Tapi hampir semuanya fahsya itu bermakna perzinahan atau liwat. Liwat itu maknanya adalah homoseksual. Ya, liwat maknanya adalah homoseksual atau yang sejenisnya. Jadi itu homoseksual termasuk fahsya dalam Al-Quran. Fahsya. Dan fahsya arti keji. Jadi homoseksual, perzinahan adalah kekejian. Dan homoseksual lebih keji daripada perzinahan antar gender. Tapi juga ada makna kedua artinya pelit. Pelit. Pelit maksudnya tidak mau memberikan zakat. Kemudian yang ketiga maknanya adalah asal dari kata fahsya, dan artinya asalnya adalah mujawazatul had, melampaui batas dalam suatu perkara, itu fahsya. Ya. Ada orang penyanyi namanya fahsya. Hah? Gimana? Keji berarti ya? Atau hombre? Atau apa artinya? Tanya aja. Baik, ini namanya ya'murukum bisu'i wal fahsya. Satu yang diinginkan syaitan. Suara syaitan. Ini su, keburukan secara umum. Fahsya, hal-hal yang keji melampaui batas, termasuk zina dan liwat, dan termasuk man'u zakat. Dan yang ketiga, an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berucap sesuatu mengatasnamakan Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini bisa bermakna begini. Bisa bermakna wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, bisa bermakna kalian enggak tahu ilmunya, kalian ngomong tentang agama. Satu. Atau makna kedua, kalian entah punya ilmu atau tidak, tapi kalian bicara tentang agama, namun kalian tidak mengetahui konsekuensi dari bicara kalian diridhoi atau tidak oleh Allah. Paham gak? Paham. Bisa saja seseorang berbicara dengan ilmu benar, tetapi dia tidak mengetahui sebelumnya bicaranya itu akan diridhoi oleh Allah atau tidak. Masuk di sini. Paham gak? Dia gak jahil. Gak jahil. Mengetahui. Atau maksudnya dia tahu apa yang dia omongin. Dia tahu ini adalah dasar agama. Tapi mungkin caranya atau konteksnya kurang tepat. Sehingga dia tidak memikirkan konsekuensi dari itu. Dia tidak tahu Allah bakal ridho apa enggak dengan perkataan ini walaupun benar. Gitu loh. Ya. Baik. Tapi kebenaran itu tetap berpegang pada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, coba kosa kata ya. Penjelasan kata al-halal, apa yang terlepas dari ikatan bahaya, yaitu apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memanfaatkannya. At-tayyib, sesuatu yang suci, bersih dan tidak najis, tidak jorok, yang menyebabkan hati jijik. Salah satu maknanya dari at-tayyib di sini. Kemudian khutwat as-syaitan, bentuk jama' dari khutwah, yaitu jarak antara dua kaki orang yang berjalan. Maksudnya adalah langkah-langkah syaitan dan jalan-jalannya yang bisa menghantarkan seseorang melakukan tindakan menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Aduwwun mubin, yaitu musuh yang jelas, karena dialah yang menyebabkan keluarnya Adam dan Hawa dari surga dan kebanyakan kejahatan dan kerusakan di muka bumi disebabkan karena gangguan dan godaannya. As-su 446, ada yang mengatakan yaitu yang tidak ditetapkan hukumannya, sedangkan al-fahsya yang ditetapkan hukumannya. Ini apa namanya, salah satu pendapat perbedaan antara su dengan fahsya. Ya, su ada yang mengatakan artinya adalah keburukan secara umum, fahsya artinya adalah kezaliman, melampaui batas. Itu tafsiran pertama, ya kan? Tafsiran kedua, su artinya adalah keburukan yang hukumannya tidak ditetapkan dalam syariat, tapi dia layak dihukum bita'zir. Adapun kalau misal fahsya, itu yang memang ada hukumannya dalam syariat Islam. Ya. Itu dua pendapat antara antara su dan fahsya. Adapun al-fahsya, al-fahsh, kalau tadi isu itu segala yang merusak diri dan menyebabkan kesedihan dan keresahan padanya, termasuk semua bentuk dosa. Tapi memang lafal su itu lebih dekat kepada perasaannya, yaitu perasaan sedih. Di surat apa? Si atujuhul ladina kafar wa qil hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Al-Mulk kan. Falamma gimana? Qul innamal ilmu indallah wa innama nadhirun mubin. Falamma ra'u zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Ketika mereka tiba-tiba melihatnya, si'at wujuh, wajah-wajah itu menampakkan rasa guratan sedih itu. Si'at ini artinya sedih, dibuat sedih itu wajah orang-orang kafir, wajahnya jadi sedih. Baik, jadi itu di antara tafsirnya juga gitu. Su itu ada penyebab kesedihan juga. Adapun al-fahsh, al-fahsya, asal dari kata al-fahsh, al-fahsya, pemandangan yang jelek, pemandangan yang jelek. Kemudian kata ini dipergunakan pula untuk makna-makna yang jelek. Ala kulli hal, setiap perilaku yang jahat seperti zina, liwat, homoseks, kikir, dan segala macam kemaksiatan yang merupakan kejahatan berat. Jadi su ini lebih umum, fahsya lebih khusus kepada hal-hal yang lebih berat. Ya. Baik, sampai situ. Makna ayat 168 sampai 169. Setelah pemaparan tentang kondisi orang-orang musyrik dan pelaku kemaksiatan yang berakhir dengan kepahitan yang kekal dalam siksa api neraka, Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya meliputi seluruh umat manusia. Gimana? Kok titik sih? Walaupun sebab turunnya ayat ini khusus, tapi maknanya umum. Ada kaidah yang berbunyi al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab, kaidah dalam usul fikih yang menjadi ibrah untuk dipelajari adalah keumuman lafal, bukan sekadar kekhususan sebab turunnya. Maka Allah Ta'ala pun menyeru mereka dengan firman Allah, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Halalan thayyiban, nanti i'rabnya nanti, halalan thayyiban i'rabnya nanti kita bahas. Yaitu pemberian dari Allah sesuatu yang halal, baik dan diizinkan. Adapun yang tidak diizinkan, maka itu tidak baik untuk dikonsumsi oleh mereka karena mengandung unsur yang membahayakan bagi fisik dan jiwa manusia. Gimana kalau misalnya antum ke warteg, itu antum tahu di situ wartegnya pakai syaitan, gimana? Halal gak antum makan situ? Hah? Antum merasa von roji antum itu pakai jimat, pakai syaitan. Makanan, makanan. Hah? Halal? Gak halal, gak halal. Karena ada unsur yang diselipkan oleh mereka, pasti ada. Yakin itu. Nah, jadi yang namanya pesugihan atau namanya penglaris seperti itu, ada syarat-syaratnya. SOP-nya ada. tambahan-tambahan nanti. Diracik-racik lagi apa tambahan dari hal-hal yang haram. Kalaupun misalnya penjualnya tidak menambahkan, ya ya setan yang nambahin supaya nikmat gitu kan. Baik. Itu enggak boleh. Jadi makan di tempat yang jelas itu ada ini. Terutama yang Cina-Cina terutama. Ya. Yang Cina-Cina terutama yang ada apa sih merah-merahnya itu. Ya itu hati-hati itu. Itu make itu. Mereka juga banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi tadi di sini ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba itu dikatakan oleh sebagian ulama ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu sebagian dari kaum itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Maka ayat ini pun turun untuk menegur mereka. Jadi lafal kulu ya, kulu di sini ma fi'il amr dia secara kenahuan atau bahasa. Tetapi secara pemahaman dia bukan untuk wujub, bukan. Bukan untuk istihbab, bukan. Ya. Bahkan untuk ibahah pun bukan. Itu bagi yang mengatakan ini berasbabun nuzul. Ini bukan untuk hukum taklifi, bukan untuk wujub, bukan untuk istihbab, bukan untuk ibahah. Bukan untuk kewajiban, bukan untuk sunnah, bukan untuk pembolehan. Tetapi untuk taubih, menjelekkan. Ya, menjelekkan orang-orang yang ini, melarang diri mereka sendiri yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Iya, jadi ini bukan berarti perintah, enggak. Bukan diperintahkan oleh Allah. Silakan makan, makan sih makan. Cuman, makanlah yang halal. Kalian jangan mengharamkan yang halal. Ini taubih ini. Enggak ada hukum taklifi di sini. Bagi yang mengatakan ini berasbab an-nuzul. Adapun bagi yang lebih ke masalah umumnya, ibrahnya umum yang penting, maka kulu di sini untuk ibahah, pembolehan. Pembolehan. Karena terjadi setelah adanya pengharaman oleh mereka. Taib. Allah Ta'ala kemudian melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah musuhnya dan musuh mereka. Karena bila mereka lakukan itu, akan membawa mereka kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Dia pun memberitahukan kepada mereka bahwa syaitan tidak memerintahkan sesuatu kecuali apa yang membahayakan badan dan jiwa mereka. Sahih ini. Syaitan itu kalau dipelihara, jin kalau dipelihara, itu bukan hanya jiwa aja yang hancur, tapi badan pun rusak gitu. Iya, makanya banyak orang yang memelihara syaitan, memelihara jin, punya khadam dan semacamnya, itu lama-kelamaan ada penyakit dia. Baik penyakit yang bisa didiagnosa oleh dokter ataupun yang tidak bisa. Ya, terkena ini kayak kena itulah gitu kan, banyak penyakit. Makanya justru mayoritas penyakit yang ada di tubuh-tubuh kita kaum manusia itu disebabkan kontribusi syaitan sebenarnya. Iya. Sebabkan itu. Mana sekarang? Kemudian asu yaitu kejelekan adalah segala yang merusak jiwa. Sedang al-fahsya adalah perbuatan dan perilaku keji. Dan lebih jahat dari semua itu adalah perintah untuk berbohong kepada Allah atau atas nama Allah, yaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan dengan mengharamkan, menghalalkan, mensyariatkan sesuatu atas nama Allah padahal Allah sama sekali jauh dari hal itu. Itu yang lebih jahat. Itu lebih jahat daripada maksiat biasa. Karena berdusta atas nama Allah, ya kan? Seperti akhir-akhir ini ada, na'udzubillah. Barang siapa, kalau misalnya kamu lagi futur, lagi malas, maka hinakanlah Wahabi, maka kamu akan jadi semangat lagi. Ini syariat mana ini kayak gini kan? Ada dari Aceh itu yang ngomong kayak gitu. Kemudian dipopulerkan oleh kiai yang semoga Allah beri hidayah mereka semua itu. Ya ini kan kadzib, bohong atas nama Allah Ta'ala. Begitu juga dengan berdusta atas nama Rasul. Jadi sebenarnya menyampaikan materi begini, ini bukan main-main. Ya, baik menyampaikan atau menyimak dan seterusnya, tapi lebih menyampaikan, bukan hal main-main, bukan hal candaan semata. Sehingga harus benar-benar ada serius dan ada preparation sebelumnya, begitu. Karena ini berkaitan dengan kalamullah. Oke. Ini merupakan bencana besar. Setelah mereka berpaling dari bimbingan Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh mereka, maka mereka berbuat jahat dan keji, menghalalkan, mengharamkan, dan mensyariatkan apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari tafsir Al-Aisyar. Kemudian insyaallah kita akan mencoba membahas satu persatu dari ayat-ayat ini. Allah Ta'ala berfirman 168. Lihat kertasnya. Ya ayyuhannas. Lihat di sini ya, itu ada tun nida. Dia nida. Panggilan. Wahai. Ayyuhannas. Ayyuhannas. Tapi kita punya ya, punya ayu, punya ha, dan punya annas. Udah empat kata itu. Ya ayyuhannas sudah empat kata. Bahkan kalau misalnya perhatikan ya ayyuhalladzina amanu, itu udah berapa tuh? Udah enam itu. Iya, karena ada ya, ayu, ha, kemudian alladzina, kemudian amanu dan waw untuk jamaah, yaitu domirnya. Fa'il. Masya Allah kan. Jadi wahai, ayyuha, kita tafsil, kita rinci, kita pisah, ayyu. Ayyu di sini sebagai munada. Munada berarti yang dipanggil ya kan. Munada itu munada, dipanggil. Dia mabni. Dia mabni. Mabni ala dhamm, sehingga harus ayu terus, ayu. Ya, enggak boleh, enggak bisa ya ayya. Tetapi ternyata dia fi mahalli nasbin. Posisi i'rabnya dia mansub walaupun zahirnya mabni ala dhamm. Kenapa? Karena dia munada tapi berbentuk nakirah yang maksudah. Ini nakirah maksudah tidak Anda jelaskan sekarang. Selain karena Anda juga belum mampu menjelaskan lebih baik lagi dan juga waktunya ya. Cukup panjang ini. Al-muhim dia ayyuhan nas. An-nas ha di sini harfu tanbih namanya. Harfu tanbih, tanbih itu untuk membuat orang tertanbih. Yaitu apa? Memperhatikan. Mengajak orang untuk memperhatikan. Ya ayyuhan nas. An-nas itu badal dari lafal ay. Sebagaimana kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu, alladzina juga badal. Lafalnya dia marfu jadinya karena mengikuti ayu di sini. Al-muhim di sini tanpa usah repot-repot karena cukup dengan itu pun kita sudah tahu makna ya Yohanes, wahai sekalian manusia. Karena kita memperhatikan i'rab itu untuk menerapi atau mengetahui makna. Ya, kita belajar i'rab untuk mengetahui makna. Ya Yohanes, kulu, kulu artinya makanlah oleh kalian. Kulu ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Kata perintah, kalimat, kata kerja, perintah. Nah, fi'il amr itu mabni. Mabni ala hadfi an-nun. Terbinakan di hapusnya huruf nun. Dihapusnya huruf nun. Jadi aslinya itu kuluna gitu. Dan waw dalam kulu itu fa'il. Fa'il. Waw dalam kulu itu fa'il. Pelakunya. Makanlah oleh kalian. Siapakah kalian di sini? Manusia. Tapi lihat annas di sini. Alif lam. Alif lam apa? Bisa dua-duanya. Bisa ahdiyah, bisa jinsiyah. Kalau antum bilang, oh ini asbabun nuzulnya ada nih. Maka ahdiyah, manusia yang itu tuh yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Tapi kalau misalnya antum bilang ibrahnya di umum, ya udah ini alif lam jinsiyah untuk semuanya, semua manusia, wahai manusia. Makanlah oleh kalian. Wawunya fa'il. Kemudian min ma fil ard. Min. Min harfu jar. Mabni ala sukun. Dia untuk tabi'id. menyebutkan sebagian. Berarti makan oleh kalian sebagian dari ma fil ard. Sebagian dari apa? Ma di sini apa yang? Bukan untuk bertanya ya. Bukan untuk bertanya. Karena ma di sini isim mausul, bukan isim istifham. Isim mausul berarti maknanya yang. Ya, berarti sebagian dari apa yang, ya, isim mausul. Connector gitu kan. Mabniyun fi mahalli jar. Dia mabni ala sukun ala jar. Ma, ya. Nah, fi mahalli jar karena dia majrur, sebelumnya ada harfu jar. Sebagian dari apa yang fil ardi. Fi di sini bermakna ala. Artinya di atas muka bumi. Di bumi. Baik. Kulu mimma fil ard. Baik. Baik, kalau misalnya kita perhatikan. Kulu mimma fil ard. Ada berapa fi'il dalam kalimat kulu mimma fil ard? Ada berapa fi'il kata kerja? Hah? Satu tok. Satu aja. Iya. Apa itu? Kulu. Okay. Kemudian ada berapa huruf ma'ani? Huruf ma'na bermakna di dalam kulu mimma fil ard? Hah? Ada dua, yaitu min dan fi. Baik, kemudian ada berapa isim dalam kulu mimma fil ard? Ada tiga. Berarti jumlahnya semua ada berapa kata dalam kulu mimma fil ard? Enam. Oke. Okay. Nah, isim ada berapa tadi? Tiga. Apa aja itu? Wawul jamaah dalam kulu, ya kan? Kemudian ma, isim mausul. Kemudian ard, isim majrur. Oke, okay, ahsantum. Wawul jamaah dalam kulu, dia marfu atau apa aslinya harusnya, posisinya? Marfu karena fa'il. Ma setelah min, marfu majrur atau mansub? Majrur, karena setelah min. Al-ard marfu majrur atau mansub? Majrur setelah fi. Dah, paham. Ini tiga. Baik, dah selesai itu. Ini penting, karena suruh gini penting, karena nanti nanti akan nyambung dengan halalan thayyibah ini. Ya. Baik. Jadi step by step nih jelasinnya nih. Udah ya? Oke. Okay. Halalan thayyibah. Kita maknai dulu halal dan thayyibah. Kalau halal, kita tahu halal. Halal yang dibolehkan untuk digunakan atau dimakan. Tapi yang sekarang masalahnya thayyibah ini artinya apa? Thayyib. Thayyib ini bagus. Oke, okay, bagus. Maksudnya apa? Dalam tafsir Qurtubi dikatakan kalau menurut Imam Malik, Al-Qurtubi kan Maliki ini. Menurut Imam Malik, thayyib itu artinya adalah halal. Loh, berarti halal-halal, makanan halal sing halal. Maksudnya apa? Berarti ini untuk ta'kid bi ikhtilafil lafz. Yaitu mentakid, menguatkan dengan perbedaan lafal. Ya enggak? Kadang kita ingin mensifati sesuatu dan kita ingin menguatkan sifat tersebut dengan lafal yang berbeda namun maksudnya sama. Ini cahaya bagus tenan apik tenan lah. Sama-sama bagus dan apik sama. Tapi di sadur dua-duanya dituturkan untuk mentakid bi ikhtilafil lafz. Tapi maknanya sama. Ya. Penekanan takkid. Ya. Itu menurut Imam Malik. Makanya kalau misal kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, apa arti thayyiban di sini? Halal. bukan sekedar bagus tapi halal maknanya. Ah, jadi itu maknanya. Gitu ya. Baik, kemudian kalau menurut Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasannya thayyibah di sini artinya mustalad. Mustalad. Apa artinya? Dari kata istaladza yastalidhu istilzad. Lezat. Eladzah itu lezat. Yaitu yang lezat. Makan kalian. Makan, makan kalian. Makan oleh kalian. Makanlah oleh kalian. Dan sebagian apa yang di atas muka bumi yang halal dan lezat. Ya. Jadi ada yang halal tapi enggak lezat. Makanya maksudnya enggak lezat. Lawan dari lezat itu kan khabith untuk jiwa kita, gitu loh. Jadi bisa lawannya thayyib ini khabith. Tidak semua yang khabith itu haram. Iya enggak? Ludah misalnya najis enggak? Enggak. Antum menelan ludah halal atau haram? Iya, ludah sendiri maksudnya, nah. Ya kan? Ludah sendiri halal. Tapi kalau misalnya ada orang buang ludah, cuy, kemudian antum pungut, kemudian antum ini. Itu secara asal hukumnya dia halal enggak? Suci, halal, apa salahnya? Tapi enggak thayyib. Sehaus-hausnya kita enggak bakal. Itu malah menambah haus, menambah lapar dan menambah beban pikiran. Jadi thayyib di sini kata Imam Syafi'i mustalad, yaitu yang lezat, yaitu yang enggak khabith lah, yang enggak khabith. Baik. Halalan thayyibah. Itu tadi secara makna sudah paham kita nih. Sekarang baru kita memahami secara i'rabnya. I'rabnya ini agak riweh sedikit. Tapi jangan dianggap riweh. Jangan dianggap ribet. Ya, anggap rumit ya. Ya, sama aja. Baik, halal. Halalan, lihat, halalan fathah, lihat. Thayyiban juga fathah. Kita mulai dari halalan dulu, jangan ke thayyiban dulu karena thayyiban nanti i'rabnya tergantung pada bagaimana kita mengi'rabkan halal. Halalan fi i'rabihi aujuh. Lafal halalan dalam i'rabnya itu ada beberapa sisi atau posibilitas, ada beberapa kemungkinan. Kita boleh mengi'rabnya yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Ini ada tiga sebenarnya. Anda lupa di arsir yang ini. Ada pertama, kedua, dan tiga. Ada tiga. I'rab halal itu ada tiga kemungkinan. Dan ketiga-tiganya sah. Yang pertama, maf'ul mutlak. Yang kedua, hal. Yang ketiga, maf'ul bihi. Kita tahu ketiga-tiganya itu, maf'ul mutlak, hal, maf'ul bihi, semuanya itu harus mansub. Fathah akhirannya. Ya. Tapi karena beberapa mungkin beberapa dari antum enggak tahu maf'ul mutlak itu apa sih. Perasaan saya taunya maf'ul doang. Taib. Maf'ul itu ada banyak macamnya sebenarnya. Yang masyhur dan paling jamak terjadi maf'ulun bih. Simpelnya kalau di kita objek gitu loh. Perbuatan terjadi atasnya. Saya melihat kamu, maka maf'ul bihnya kamu, ya kan? Kemudian kan ada juga maf'ul-maf'ul lainnya. Ini tadi apa maf'ul bih? Ada maf'ul mutlak. Ada maf'ul mutlak, kemudian ada maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Ya. Ada juga maf'ulun fihi. Ya, ada juga itu maf'ulun fihi. Ada juga maf'ulun ma'ahu. Jadi ada lima minimal. Banyak maf'ul itu. Tapi yang masyhurnya, basicnya maf'ul bih. Lah kalau misalnya belum pernah mengetahui atau belajar maf'ul bih, jangan belajar maf'ul-maf'ul setelah itu. Nah, jadi maf'ul bih itu masyhur. Objek, kelas simple. Saya melihat kamu. Ya, saya melihat kamu. Atau yang biasanya kita contohkan, saya pukul kamu. Ya. Saya pukul kamu. Cari yang lebih ekstrim sedikit. Kamu di sini maf'ul bih. Oke, sekarang kalau Anda punya kalimat, saya memukul suatu saya memukul kamu suatu pemukulan. Adribuka dorbatan. Adribuka dorbatan. Saya memukul kamu suatu pemukulan. Kamu, kaf di sini, maf'ul apa? Bihi. Dorbatan, maf'ul mutlak. Apa namanya? Jadi maf'ul mutlak itu, dia adalah masdar dari fi'il yang antum gunakan. Jadi adribuka dorbatan. Jadi masdarnya antum itu untuk apa? Untuk bisa untuk mentakkid perbuatan, menguatkan perbuatan, bisa untuk menjelaskan jumlah perbuatan, bisa. Misal adribuka dorbatain. Saya mukul kamu dua pukulan. Ah, dua pukulan di sini bukan maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Gitu ya. Misalnya Baqarah. Ya Baqarah, ana sa'akuluka aklan. Wahai sapi, saya akan makan kamu suatu pemakanan. Maf'ul apa itu? Baqarah di sini maf'ul bih. Nah, suatu pemakanan maf'ul mutlak. Paham kan antum? Insyaallah alhamdulillah atau yarhamukallah ya rahimullah. Hah? Paham? Paham. Baik, ini paham ya? Mas Indu paham? Ya. Baik. Itu maf'ul apa tadi? Mutlak. Jadi udah tahu bedanya maf'ul bih dengan maf'ul mutlak. Maf'ul bih itu objek langsung objek, objek. Maf'ul mutlak itu masdar atau jeren lah gitu atau gimana lah. Ya bentuk ijerennya lah gitu. Nah. Dikiaskan lah walaupun kurang tepat tapi ya, hampir mirip dengan itu. Taib, ada tadi maf'ul bih, ada maf'ul mutlak. Ada maf'ul li ajlih atau maf'ul lah. Maf'ul li ajlih itu suatu dia masdar. Harus berbentuk masdar. Masdar yang bersifat qalbi, yaitu yang bersifat perasaan atau dari ini disadari dari hati. Misalnya ana adribuka dorbatan syadidatan rogbatan fi qatlika. Sekalian yang ekstrim, paham gak? Ana adribuka dorbatan syadidatan rogbatan fi qatlika. Mantap. Nah, bilang sama orang Syiah kayak gitu. Atau bilang sama cicak sekalian. Ya kan? Sekalian dorba dapat pahala. Ana adribuka, saya pukul kamu, kamu di sini maf'ul apa? B. Dorbatan maf'ul apa? Mutlak. Syadidatan apa? Sifat untuk dorbah. Kemudian rogbatan. Nah, rogbatan ini maf'ul apa? Rogbatan itu karena pingin. Nah, karena kepingin itu maf'ul li ajli. Dilakukan untuk itu gitu loh. Tapi yang kepingin dari mana? Dari hati. Nah, rogbatan fi qatlika, yaitu kepingin ngebunuh kamu gitu. Berarti ada berapa maf'ul di sini kalimat? Ada tiga dalam satu kalimat ini. Ana adribuka maf'ul bih. Hah? Dorbatan maf'ul mutlak. Syadidatan sifat untuk maf'ul. Kemudian rogbatan fi qatlika. Oke. Okay. Baik, udah paham? Itu tiga maf'ul. Kita tambah. Maf'ul yang keempat ada maf'ulun fihi. Ah, fihi, fi. Ini yang biasa dikenal dengan dzaraf. Makanya dzaraf normally itu adalah mansub. Jadi kalau antum lihat maf'ulun fihi itu adalah dzaraf gitu. Jadi jangan dikacaukan dengan perbedaan lafal atau istilah. Sama aja, maf'ulun fihi itu dzaraf. Sama karena dzaraf itu mengandung makna fi dan fi ini ada seperti kalau English-nya adverb. Dia bisa adverb of time, bisa adverb of place. Misalnya, Ana anamu fi hadzal yaum. Udah fi-nya hapus, hadzanya hapus. Jadi ana anamul yauma. Zorof zaman. Iya. Bisa juga misalnya ana anamu fauqa al-maktab. Saya tidur di atas kantor. Ah, maktab artinya apa? Bisa meja, bisa kantor, office. Baik, fauqa al-maktab. Fauqa di sini zorof. Maf'ulun fihi. Baik. Kita teruskan contoh tadi. Ana adribuka darbatan syadidatan raghbatan fi qatlika fauqas sarir. Mantap. Ana adribuka maf'ulun bih kaf. Darbatan maf'ul apa? Ayo bareng-bareng. Maf'ul apa? Mutlak. Kemudian darbatan syadidatan sebagai sifat untuk maf'ul mutlak. Kemudian rogbatan maf'ul li'ajli atau maf'ulun lah. Rogbatan fi qatlika jar majrur dan mudhaf mudhaf ilaih. Dan paling terakhir fauqas sarir. Fauqa di sini maf'ul maf'ulun fihi atau dzaraf. Maf'ulun fihi ya. Fauqas sarir maksudnya fi fauq gitu, di atas gitu. Baik. Dah. Nah, kalau misalnya bilang ana adribuka syadidatan. Loh, kok gitu sih? Apa itu syadidatan? Hal kepriben hal kok. Ya bisa aja kalau mau hal, tapi hal untuk apa? Ini syadidatan pakai tak marbutah. Ana adribuka ya enggak? Ana adribuka syadidan. Atau syadidatan boleh. Karena bisa dorban, bisa dorbatan. Nah, syadidatan atau syadidan ini adalah maf'ul mutlak atau naib. Apa arti naib? Perwakilan maf'ul mutlak yang dihapus. Sekarang lihat ayat. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maksudnya apa? Kulu mimma fil ardi aklan halalan toyiba. Tergambar gak sekarang? Tergambar. Jadi sebenarnya bisa jadi sebelum kata halal itu ada aklan yang tidak disebutkan. Masdar. Ya. Masdar untuk fi'il kulu. Nah berarti aklan itu maf'ul apa namanya? Maf'ul apa namanya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini dihapus gak? Dihapus di sini, diganti sama halal. Dan halal artinya sifat untuk maf'ul mutlak. Nah, karena maf'ul mutlak asli dihapus, maka halal di sini sebagai maf'ul mutlak. Naibnya. Oke? Okay? Udah paham di sini? Mudah-mudahan akhwat juga paham ya. Tapi akhwatnya gak kelihatan. Ya, al-muhim. Maf'ul mutlak udah ketahuan ya. Udah, maf'ul mutlak seperti apa? Coba kita ya. Yang pertama i'rab untuk halal. Enggak apa-apa kan ini kita main i'rab gini ya. Enggak apa-apa menguak misteri di balik ini semua, enggak apa-apa ya. Iya, berkah insyaallah. Iya. Nanti antum murojaah lagi di rumah, jangan cuma di mari doang kita belajar. Taib, i'rab pertama untuk halal. Kemungkinannya Boleh maf'ul mutlak naibun anil masdar. Naib artinya apa? Wakil dari masdar. Fahuwa sifatu, maka halal itu adalah sifat untuk maf'ul mutlak sebenarnya, yaitu aklan halalan. Oke. Jadi kalau ana bilang bikin kalimat akaltu al-baqara atau akaltu at-tufahata aklan halalan, bisa enggak? Bisa. Tufaha di sini maf'ul apa? Bih. Aklan di sini maf'ul apa? Mutlak. Halal apa? Sifat untuk maf'ul mutlak. Tapi kalau bilang akaltu tufahata halalan, gimana tuh? Ini naib, ini maf'ul mutlak seperti ini. Gampang kan? Tergambar. Oke, itu satu ya. Oke, ketika aklannya dihapus, jadinya halal ini menjadi naib, yaitu menjadi maf'ul mutlak itu sendiri. Ya, harus pintar-pintar berarti ini. Yang kedua, prediksi i'rab untuk halalan adalah hal. Apa arti hal? Keadaan. Hal itu normally mansub, sebagaimana maf'ul juga normalnya mansub. Hal. Ya, hal terhadap apa? Ma. Ma-nya di mana ma-nya? Mimma, isim mausul ma. Berarti kan kalau diartikan ya? Artikan coba. Kullu mimma fil ardi halalan, keartian. Kalau misalnya i'rab kedua nih artinya gimana? Makanlah oleh kalian dari sebagian apa. Nah, keadaan apa itu gimana? Apa yang tantijuhul ard. Ini kan ada yang terhapus di antara ma dengan fi, maksudnya apa yang di atas bumi, maksudnya apa yang dihasilkan di atas bumi, ya kan? Nah, baik. Halal di sini keadaan kan, keadaan untuk ma, ya kan? Sekarang ma ini apa sih intinya? Ma itu apa sih bentuknya? Maksudnya dia tumbuhan kan? Tumbuhan atau hewan, ya kan? Keadaan tumbuhan atau hewan itu berarti keadaannya apa? Hah? Halal, gitu maksudnya gitu. Ngerti nggak? Paham? Bedanya apa dengan yang maf'ul mutlak tadi? Maf'ul mutlak tadi yang halalan itu halal di sini mensifati perbuatan makannya. Kalau misalnya yang kedua ini ya Rabnya, halal ini mensifati atau mensifati keadaan makanannya itu. Paham enggak? Kena enggak ini? Hah? Nih, ana bilang Mas apa namanya? Antum jangan kayak gini dong. Udah kayak gini. Kok kayak gini sih antum depan ana lagi? Apa? Coba tadi Mas siapa namanya? Mas Wahyu ya? Siapa namanya? Mas Agung. Mas Agung. Ya. Yang pertama misalnya ana bilang, "Mas Agung, makanlah suatu pemakanan yang halal." Berarti sini yang disifati makanan atau perbuatan makannya? Perbuatannya kan? Iya. Yeah. Contoh lain. Mas Taufik. Belajarlah dengan baik. Maksudnya, belajarlah suatu belajaran yang baik. Ini yang baik ini sifat untuk belajar antum atau ana? Belajarnya atau untuk ana? Hah? Belajar kan? Oke. Okay. Baik. Kalau ana bilang ya. Misalnya Mas Taufik, pelajarilah apa yang ada di tafsir yang begitu baik. Nah, ini yang begitu baik nih i'rabnya apa dulu nih? Kalau yang begitu baik ini hal untuk apa yang ada di tafsir, berarti apa itu yang bisa, bukan dibelajarnya antum. Di sini kita kembali ke ayat biar lebih clear. Wahai manusia, makanlah suatu pemakanan yang halal. Taib, halal ini mensifati apa? Makanan atau pemakanan? Perbuatan suatu pemakanan yang halal. Perbuatannya. Perbuatan yang halal, yang baik, ya. Kalau diirupkan di sini, makanlah apa yang ada di bumi yang halal. Halal ini kemudian menerangkan keadaan apa yang ada di bumi itu, berarti yang disifati halal adalah makanannya. Paham gak? Oh, jadi perbuatan makan yang tidak halal. Ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat, cara makannya bisa, dan juga mencakup makanannya otomatis. Mencakup gimana Pak, Mas? Mencakup juga. Nah, tapi kalau makna kedua tadi hanya mencakup apa? Makanannya itu. Enggak menyinggung tentang perbuatan makannya. Paham di sini? Oke. Okay. Insyaallah paham ya? Enggak apa-apa, berat-berat ya enggak apa-apa. Biasain berat. Yang ketiga, halalan di sini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sebenarnya halal itu sifat bukan halal itu. Sifat atau benda? Sifat kan? Enggak ada benda namanya halal, enggak ada. Mas, saya beli halal dong. Lah apaan maksud lu? Gitu kan? Enggak ada. Jadi dia sifat ini. Makanya ketika anda bilang maf'ulun bih, dia objek loh. Objek tapi sifat. Lah enggak bisa nih. Ah, kan? Makanlah halal. Halal itu apa sih? Halal itu benda bukan? Bukan. Halal itu sifat. Berarti harus ada benda yang disifati halal nih. Tapi di sini i'rabnya yang ketiga, maf'ul bih objeknya. Untuk kulu, makanlah oleh kalian yang halal, ya kan? Bacanya jawabnya apa? Terimanya? Makanlah yang halal. Yang halal berarti apa nih sebelum yang? Ya kan? Maka dikatakan di sini maf'ulun bih untuk kulu, dan di sini kata halal adalah sifat. Lagi-lagi sifat, benar sifat. Li mausufin untuk suatu isim yang disifati, yang mahdzuf dihapus secara tradisi bahasa. Ya ini berarti takdirnya gimana? Kulu intajan halalan mimma fil ard. Itu. Kulu, makanlah oleh kalian intaj, keluaran dari bumi, keluaran. Intaj ini artinya makanlah, keluaran. Produksi bumi. Ya. Intaj ini produksi. Makanlah produksi yang halal. Berarti kulu mimma fil ardi intajan halalan. Tetapi karena intaj di sini tidak ditampilkan, maka halal ini menjadi maf'ul bih namanya. Enggak disebut sifat. Seperti yang i'rab pertama juga. Oke, paham di sini? Ana ulangin di sini. Maf'ul yang tadi kita bilang ada berapa macam? Sebenarnya ada 5 tapi 4 tadi kan. Ada maf'ul apa pertama? Bihi. Ada maf'ul mutlak. Ada maf'ul li'ajli. Ada maf'ul fihi. Ma'ah ada yang kelima. Tapi tadi kita gak contohkan karena agak rumit itu. Maf'ul ma'ah paling sulit. Itu. Contohnya gimana maf'ul semua keempat? Hafalkan contoh dari ana tadi. Ana adribuka dorbatan syadidatan rogbatan fi qatlika fokus sarir. Masya Allah. Mantap. Hafalkan matan itu ya. Ya. Maaf, matan maf'ul ya. Taib, udah. Kemudian halalan, ini ada tiga kemungkinan i'rab dan tiga-tiganya boleh. Imma diantum i'rabkan sebagai maf'ul mutlak, yaitu berarti kulu aklan halalan, ya kan? Imma antum i'rabkan sebagai hal terhadap lafal ma, yaitu apa yang dari bumi itu keadaannya halal. Imma yang ketiga antum i'rabkan sebagai maf'ul bih, kulu intajan halalan. Oke, udah tiga itu berarti maf'ul mutlak atau hal atau maf'ul bih. Plus. Baik. Kemudian bagaimana dengan thayyibah di sini? Ada dua i'rab dan dua-duanya itu dependent terhadap dengan apa yang kita i'rabkan dari halal. Jangan marah ya Anda bahas seperti ini. Ini penting juga. Bukan penting sih, maksudnya menguras otak ini. Bikin pintar insyaallah. Insyaallah. Thayyibah ada dua sisi i'rab. Yang pertama bisa sebagai na'at. Na'at itu artinya sifat. Sama, sifat sama na'at sama. Bisa sebagai sifat untuk halal, bisa sebagai maf'ul mutlak. Ada lagi, ketemu lagi. Lo lagi. Gitu. Pertama sifat. Sifat untuk halal kalau halalnya itu di'irabkan sebagai maf'ul bihi atau hal. Di'irabkan nomor dua atau ketiga tadi. Tapi kalau misalnya. Kalau misalnya. Ya. Di'irabkan bukan halal, di'irabkan bukan maf'ul bih atau hal. Maka طيبة di sini menjadi maf'ul mutlaq. Gimana nih? Ini kok gini sih? Ini kok gini ini? Jangan-jangan kitabnya yang salah ini. Jika di'irabkan halalan, idza uriba halalan maf'ulun bih, ay kulu al-halala mimma fil ardi aklan tayyiba. Ini gini. Syuf. Ini salah yang ini yang salah nih. Lihat yang pertama, an yakuna na'tan sifat untuk halal jika halal di'irabkan maf'ul mutlaq atau hal gitu. Jadi ganti salah. Jika di'irabkan maf'ul mutlaq atau hal, jika nomor satu atau nomor dua, maka thayyibannya nomor satu. Nah, jika halal itu nomor tiga di'irabkannya maf'ul bi, maka thayyibannya menjadi yang kedua, maf'ul mutlaq. Ya. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Enggak mau. Memahaminya aja perlu perjuangan. Kita ulang lagi nih biar clear. Ini Al-Qur'an nih, enggak apa-apa. Antum belajar misalnya kimia pun enggak sementing ini sebenarnya. Ini kalamullah. Tapi misalnya halalan thayyibah. Halal ada berapa kemungkinan i'rab tadi? Ada tiga. Kemungkinan yang pertama maf'ul mutlak. Udah paham tadi maf'ul mutlak kayak gimana? Ah. Kemudian kemungkinan kedua adalah hal. Kemungkinan ketiga adalah maf'ul bih. Kalau misalnya halal di'irabkan maf'ul mutlak atau hal, maka thayyiban itu menjadi sifat untuk halal. Ya. Ya. Atau sifat untuk sebelum halal. Misalnya halal di sini sebagai apa? Misalnya maf'ul mutlak, ya kan? Nah, dia kan halal maf'ul mutlak, aslinya halal ini sifat untuk maf'ul mutlak yang terhapus. Aslinya gimana? Kulu aklan halalan thayyibah. Thayyibah. Nah, thayyibah ini juga sifat untuk aklan, ya enggak? Iya. Halal sifat untuk aklan yang dihapuskan, thayyibah sifat untuk aklan yang dihapuskan. Tapi karena aklan ini dihapus, maka halalan thayyibah, thayyibah mensifati halal. Itu satu. Kalau misalnya halalan di sini diarabkan sebagai hal, keadaan, maka thayyibah mensifati hal tersebut. Nah, kayak sama-sama mansub. Oke, udah paham? Kemudian kalau misalnya halalan di sini diarabkan sebagai maf'ulun bi, itu berarti apa gimana? Kulu mimma fil ardi intajan halalan, atau kulu halalan, makanlah yang halal. Maka i'rab untuk thayyibah dia sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini gimana? Berarti kulu aklan thayyiban intajan halalan. Kulu intajan halalan aklan thayyibah. Gimana nih? Coba ulang nih. Kulu intajan, ini ya, nih kalimat dari Anda perhatikan. Kalau perlu ditulis kalau misalnya bingung. Kulu intajan thayyiban aklan halalan. Oh, apa itu? Atau diterjemahkan ke Indonesia, makanlah produksi yang halal, pemakanan yang baik. Kita i'rabkan, makanlah fi'il amr mabniun ala lah. Makanlah fi'il amr, ya. Baik, kemudian produksi yang baik. Produksi maf'ul apa? Maf'ul apa? Maf'ulun bi. Yang baik dia sebagai sifat untuk maf'ulun bi produksi, ya kan? Pemakanan yang makanlah produksi yang halal dengan pemakanan yang baik, ya gitu ya. Makanya udah fi'il amr. Produksi maf'ul bi yang halal sifat untuk maf'ul bi. Kalau misalnya produksi ini dihapus, maka menjadi yang halal doang. Yang halal itu berarti maf'ul bi. Baik. Kemudian suatu pemakanan yang baik. Suatu pemakanan ini berarti maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Yang baik sifat untuk maf'ul mutlak. Ketika maf'ul mutlak ini dihapus, maka yang baik ini menjadi maf'ul mutlak. Sebenarnya kalau ada apa namanya whiteboard itu insya Allah clear. Tetapi kita harus menerima takdir yang ada. Nah. Sebenarnya antum ulang lagi repeat dengan videonya. Insya Allah antum seminggu cuma 7 hari ulang terus kajian ini. Ya, iya insya Allah clear. Ada di sini yang merasa clear nggak masalah ini? Nggak apa, nggak ada suruh presentasi nggak? Sejujurnya ada yang merasa udah bisa menerawang, silakan tunjuk tangan berapa persen dari ikhwan aja, akhwat anda nggak bisa melihat. Antum merasa clear insya Allah, nggak tergambar? Mas ini tergambar nggak Mas Agung? Tergambar? Tunjuk tangan. Hah? Tergambar? Tergambar? Bapak tergambar? Nah, sekitar berapa? Antum sekitar berapa? 70% nyampe? Tadi yang tergambar masalah hal yang thayyiban ini? 60. Tawadhu sekali ya. Padahal bisa jadi lebih bawah dari itu. Terus antum, Pak, Bu. Lumayan, enggak bisa dipersenkan. 70-an. Antum gimana? 50-50. Ya. Yeah. Mas Taufik Umar 50-50. Tapi insya Allah tergambar kan? Nah, sebenarnya kalau udah dibiasain kayak gitu, antum clear nanti lama-lama. Dibiasain kayak gitu. Baik. Setelah kita menghadapi kengerian yang barusan lewat, kita melanjutkan ke wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wow, di sini al-tof, kemudian la nahiyah jazimah, lam nahiyah. Ingat, la dengan alif ya. La dengan alif. Itu bisa nahiyah, bisa nafiyah. Bisa melarang, bisa sekadar menafikan. Itu beda. Ya. Fungsinya beda. Ya. Taib. La nahiyah dan nafiyah. Di sini la nahiyah. Dia menjazmkan fi'il setelahnya. Artinya apa? Jangan tattabi'u. Tattabi'u artinya mengikuti. Ittaba'a yattabi'u. Dia fi'il mudhari' majzum. Dihapus nunnya. Tariya tattabi'un aslinya. Wawnya fa'il. Yaitu kalian. Wahai siapa di sini kalian? An-nas, manusia. Janganlah mengikuti khutuwatis syaitan. Khutuwat, dia maf'ul apa dia? Maf'ulun bi atau maf'ul mutlak atau maf'ul-maf'ul lainnya? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu mansub atau bukan aslinya? Mansub. Tapi antum lihat dong. Kasroh kok bisa? Karena dia mulhaq bi jam'il mu'annath as-salim. Karena dia seperti jama' mu'annath salim. Muslimat. Ya kan? Itu jama' mu'annath salim. Tapi khutuwat. Dia bukan jama' mu'annath salim. Tapi seperti jama' mu'annath salim. Jama' ini khutuwat jama' mufradnya apa? Khutwah. Artinya apa? Langkah atau step. Berarti step-step. Step-step. Khutuwatnya syaitan. Taib. Sekarang khutuwat sudah tahu step-step. Langkah-langkah. Fase-fase. As-syaitan. As-syaitan ini jama' bukan? Atau mufrad? Mufrad. Berarti syaitan ini berapa ini? Satu atau berapa? Nah, tergantung antum menafsirkan alif lam untuk syaitan tersebut. Kalau alif lam syaitan ini antum katakan jinsiyah, maka semua jenis syaitan. Semuanya, berarti lafal umum. Ya. Kalau antum mengatakan alif lam di sini ahdiyah, yaitu ketahuan, muayyan, definite, berarti maksudnya adalah iblis saja. Jadi as-syaiton untuk menafsirkannya itu antum meninjau tidak hanya dari segi mufrad lafalnya ini. Kalau jamaahnya syaiton apa jamaahnya? Syayatin, ya kan? Kalau misalnya khutuwatis syayatin, maka jelas ini jamaah, berarti umum. Tapi kalau misalnya khutuwatis syaiton, oh ini berarti ada dua kemungkinan, imma am, imma khos. Bisa umum, bisa khusus. Ketahuannya di mana? Bukan di lafal syaitonnya, ketahuannya di alif lamnya. Kalau alif lamnya di sini antum sebut alif lam jinsiyah, nah, berarti jenis. Dan jenis itu kan menyeluruh untuk seluruh anggotanya, ya kan? Iya. Misalnya saya mencintai laki-laki. Astagfirullah. Saya mencintai perempuan. Itu artinya apa tuh? Mencintai. Hah? Biar gak homo. Oh, jangan yang itu dah. Serem soalnya. Yang mending ini. Saya mencintai para rasul. Jenis kan maksudnya para di sini. Jenis. Berarti semua enggak mencakup semua anggotanya ya kan? Para rasul semuanya. Oke. Okay. Baik. Nah, ini syaitan alif lam. Jadi enggak remeh alif lam itu. Alif lam bisa menentukan tafsir corongnya kemana. Syaitan alif lam di sini bisa apa? Jinsiyah. Kalau misalnya jinsiyah berarti semua syaitan. Kalau misalnya ditafsirkan ahdiyah, ahdiyah zihniyah, ketahuan dia siapa yaitu iblis. Dua-duanya benar enggak? Dua-duanya benar. Syaitan yang kerocok-kerocoknya pun punya khutuat. Lah iblis lebih-lebih bosnya. Ya. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi katakan, khutuatus syaitan itu adalah kullu ma 'ada sunani wasyara'i'. Setiap yang bukan sunnah dan bukan disyariatkan. Semuanya itu adalah khutuat asyaitan. Makanya kata Imam Qurtubi, minal bida'i wal ma'asi. Dari kebidaan-kebidaan dan maksiat-maksiat. Jadi khutuat asyaitan ini, apapun yang bukan, atau apapun yang tidak sesuai dengan sunnah dan syariat Islam. Walaupun terbungkus seperti syariat Islam. Bahkan itu lebih buruk bahkan bisa jadi. Ah, iya. Makanya kebidaahan itu malah mendatangkan syaitan. Beneran. Beneran banget itu. Kita rasakan benar-benar. Kebidaahan itu malah justru mendatangkan syaitan dan syaitan akan membantu. Syaitan akan membantu untuk mensukseskan kebidaahan itu sebagai gurur. Misalnya dalam surat Al-Jin itu wanna minan nas ya'udzuna rijalun minal astaghfirullah rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada rijal, rijal di sini orang-orang dari menungso, ya ya'udzun meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta bantuan dengan rijal minal jin. Dengan makhluk-makhluk atau dengan orang-orang dari jin. Ya nastaghfirullah. Fazaduhum raqa, sehingga jadinya apa akibatnya? Menambah apa? Penyakit, kebangkangan, menambah keburukan. Nah. Di sini meminta bantuan itu banyak macamnya. Dan sepengalaman kita juga tahu ini, banyak macamnya. Dan rata-rata rukyah tahu itu. Walaupun sebanyakan dari mereka mungkin enggak menyadarinya, ya kan? Meminta bantuan jin itu bisa dengan cara berbuat bid'ah. Ya. Diingatkan ini bid'ah, tetap aja kekeh yang itu, maka sebenarnya itu sama dengan meminta bantuan dengan jin walaupun dia enggak sadar. Makanya hati-hati. Kayaknya berapa kali aku nggak tahu, tapi anda berapa kali ditawarin memang oleh beberapa jin ya untuk membantu, mau apa silakan. Beneran pernah anda sebelum orang di situ jinnya minta apa, bukan minta apa, mau diapain itu anda silakan, kita siap ya. Nah kalau misalnya anda mandat, berikan mandat ya jadilah dukun. Iyalah, itu dukun tanpa sadar. Maksudnya ya itu perdukunan, mungkin udah lama itu terjadi banyak orang, tetapi banyak yang enggak sadar bahwasanya itu ada perdukunan. Ya. Kayak misal di acara juga Dunia XX di salah satu stasiun televisi. Ya. Ada seorang ustadznya yang sekarang udah resign, nggak ikutan lagi, dan udah cerai sama istrinya yang juga biasa ikutan di acara itu sebagai mediator. Itu kan kalamnya benar itu, ngomongnya benar tentang syariat Islam, tentang jin, tapi kan masukin jin ya, sebagai mediator itu kan pakai jin. Ah itu namanya, itu perdukunan tanpa dia sadar mungkin, mengira bahwasanya itu oke. Ya, padahal itu menambah rohako dan guru tertipu. Iya. Jadi begitu. Jadi kadang misalnya, dan naqudzubillah, makanya rujuk dari apa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu jauh sekali, merukyah jarak jauh dan semacamnya, maksudnya membacakan jarak jauh, misalnya nonjok seseorang, bisa itu dengan jarak jauh. Anu sekarang gak bisa. Tapi ada beberapa kondisi bisa. Ketika merukyah orang bisa. Tapi itu hakikatnya sebenarnya apa? Itu adalah bantuan jin. Ya. Itu bantuan jin. Ya. Dan itu kadang dikira karomah oleh kita. Oleh perukyah. Dikiranya karomah. Tapi kalau ditaktik lagi lama-lama, akan terlihat ini semua bantuan jin. Iya. Hah? Apa? Ada beberapa sebab. Apa kenapa bisa apa? Kenapa bisa? Begini. Ini pengalaman memang, karena pengalaman dan belajar di banyak pengalaman. Seseorang itu misal antum bayangkan, antum punya seorang ustaz yang alim. Misalnya ustaz siapa yang antum gambarkan, ustaz fulan gitu kan, yang alim. Antum bayangkan aja, misalnya beliau memukul pasien yang lagi kesurupan. Anak pukul antum dari jauh. Blok, ya, jadi itu. Mungkin enggak menurut antum nalar enggak ustaz seperti itu kok melakukan itu gitu. Ya, sejujurnya, sejujurnya. Dan sebaliknya, rata-rata yang melakukan itu siapa? Orang yang konsentrasi di rukyah. Baik. Ketahuilah bahwa syaitan itu pendendam. Mereka enggak bakal membiarkan kita itu oke-oke aja. Kalau enggak bisa disurupin, ya itu enggak bisa disurupin, minimal diberi syubhat. Ditipu. Ya. Akhirnya bisa apa? Bisa dengan jarak jauh terpanting langsung dia kenal gitu. Itu jin yang di situ enggak pura-pura. Dia memang terpelanting, tapi ada yang gaib yang mempelantingkan dia. Jin itu juga enggak ngelihat karena enggak semua jin bisa melihat semua jin. Paham di sini? Paham enggak? Di beberapa rukyah masal, ya, ada misalnya yang pasiennya, kalau antum lihat-lihat aja di video-video banyak itu rukyah masal, ya kan? Pasiennya, korbannya ini tiba-tiba dari jarak jauh, cuman ditunjukin doang terpelanting. Ini gerhana di SCTV ini. Pada tahun 90-an dulu. Ini pakai jin ini, tenaga dalam. Tenaga dalam yang gak perlu ilmu ke gunung ini ke gunung itu. Tapi fasilitas yang disediakan oleh jin tanpa disadari oleh perukyah itu. Ini pengalaman, pengalaman beneran. Sampai ada heran kok anda bisa gitu. Enggak ah ini apa ini karomah atau apa? Enggak mungkin. Ah, selama ini kan enggak juga anda. Maksudnya ada maksiatnya juga, tapi kenapa kok karomah seperti ini? Apa karena ngajar tafsir atau gimana? Apa hubungannya dengan ini? Apa relationnya gitu? Korelasinya apa kok bisa kayak gini? Namun setelah dipikir-pikir, ternyata seringkali mereka menawarkan bantuan. Oh ini bantuan maksudnya di hati gitu loh, bisikan-bisikan. Kita bantu, siap. Anas kita siap untuk kamu. Nah, dan ini bisa jadi yang membantu ini jin muslim yang fasik atau yang jahil. Makanya dia bilang ke jin muslim sini, wallah antum jangan bantu perukiah. Antum membantu, maksudnya jin yang muslim membantu perukiah dalam merukiah. Itu malah menjadikan perukiah itu tertipu dengan bantuan antum. Walaupun antum para jin ini enggak, antum ta'awun wal birri wa taqwa mungkin. Tetapi okelah itu ta'awun, tetapi bagi manusia seperti kita, itu kan kita tertipu jadinya. Gitu loh. Oh ini karomah, ini apa ya? Gitu. Jadi lama-lama jadinya apa? Ujub. Ujub. Dan mungkin kalian tahu itu gitu. Jadi jangan membantu untuk menyesatkan. Apapun asal niatnya tuh membantu, niatnya bagus mungkin. Wallahu a'lam. Jadi hati-hati tuh. Tapi ada juga yang memang syaitan yang membantu. Ya, syaitan yang membantu. Terutama, masya Allah, kalau misalnya di antara kita misalnya meruqyah karena ingin duit, ya, itu kan banyak itu sekarang. Maksudnya dia sangat komersil. Ada yang gitu. Banyak, banyak. Komersil, nah itu kan ya, rakus harta. Itu yang diinginkan oleh setan. Tadi kita bilang, ya'idukumul faqr. Kenapa mereka mentarifkan, maksudnya enggak semua yang mentarifkan itu buruk, enggak. Tapi kenapa ada beberapa dari mereka cuman modal mendoakan saja kemudian ingin banyak duit. Itu karena takut miskin. Itu syaitan ya, bisikan syaitan. Sehingga semakin tamak, ya semakin itu. Semakin besar syaitannya. Nah, begitu. Jadi hati-hati ya. Itu khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan untuk orang-orang yang meruqyah. Jadi hati-hati. Ya, makanya berlindunglah kita dari kesyirikan. Tanpa sadar pun bisa jadi seorang meruqyah syirik kecil. Bahkan bisa jadi syirik akbar tanpa dia sadari, na'udzubillah. Makanya harus benar-benar sering, yang lebih sering untuk di tazkiyatun nufus adalah ruqyah sebenarnya. Iya. Orang awam memang suka tazkiyatun nufus, kajian tazkiyatun nufus, tapi orang alim ruqyah itu lebih butuh daripada itu. Lebih butuh pada tazkiyatun nufus. Iya. Antum mau meruqyah-ruqyah, antum yang kena. Maksudnya meruqyah udah pengalaman bagaimana cara menyembunyikan perasaannya, itu bisa. Makanya bisa jadi enggak mempan. Enggak mempan. Kemudian ada di Jawa Timur event kecil-kecilan antar meruqyah. Event kecil-kecilan antar meruqyah. Meruqyah para meruqyah. Yaitu ada seorang meruqyah yang memang sudah alhamdulillah akabir atau kabir gitu, sudah senior. Dikumpulkan beberapa meruqyah ini untuk mendeteksi seberapa kadar kekuatan jin yang biasanya membantu meruqyah-meruqyah ini. Jadi antum jangan ngira gak ada kontribusi jin dalam meruqyah. Banyak. Dan itu banyak terjadi terutama bagi meruqyah mainstream yang sekarang masyhur. Dan itu terbukti ketika itu diruqyah. Nah, malah justru ruqyah yang masyhur dan mainstream itu yang gejolaknya lebih besar, paling besar. Berarti di ruqyah sendiri itu ada jinnya. Iya. Dan Anda sadari itu selama ini, masya Allah. Gejolaknya besar tuh. Wah, besar. Ada yang taraf menengah, ada yang taraf kecil. Nah, yang besar ini biasanya yang bisa melakukan hal-hal luar biasa dalam pentas. Dan biasanya setan itu kan dia jeri majrodam di darah, ya kan? Aliran darahnya seperti apa? Kalau emosi cepat bergejolak, berarti itu besar itu jinnya. Itu barometer kayak gitu. Makanya kadang-kadang itu caranya untuk kita bisa mengklasifikasi orang seberapa dia ngikutin syaitan. Itu lihat emosinya dia. Semakin dia suka emosi, berarti semakin ada syaitannya. Gitu. Maka hati-hati. Ya. Maka hati-hati. Ya. Fa na'udzubillah. Itu khutbatu syaitan dalam masalah ruqyah syar'iyah dengan tanda kutip. Ya. Baik. Sekarang khutbatu syaitan yang sekarang. Anda kasih tahu bahwa saya banyak pembukaan cabang-cabang perukiahan di beragam kota. Dan yang meruqyah itu para, kalau bahasa kaskusnya itu nubitol gitu. Newbie. Itu orang-orang apa nih? Beginner. Dia tuh levelnya elementary, bawah-bawahnya lagi. ETK lah. Baru ikutan ruqyah. Kemudian di training. Kemudian buka cabang, kemudian meruqyah orang. ini fasadnya besar ini. Fasadnya besar, kerusakannya bakal besar. Iya, antum sekarang misalnya buka cabang, berani nggak? Antum bisa mentafsirkan ayat loh. Lebih berilmu itu, berilmu antum insya Allah lebih besar. Berani buka cabang? Hah? Yakin antum berani nggak? Akhwat berani nggak buka cabang rukyah? Yang ada akhwat yang kena kesurupan semua. Baik. Tapi itu yang terjadi beragam kota itu. Pasien datang kemudian, ada yang masang tarif, ada yang enggak. Nah, makanya ada korban berontak-berontak enggak bisa disembuhin. Nah, akhirnya nyari-nyari cara, gimana cara. Itu kalau orang tawakalnya kurang, tauhidnya kurang, ilmunya kurang, dia akan selalu bagaimana cara cari cara supaya putus asa, supaya sini. Lama-lama akan kena itu cara-cara baru. Yang tanpa disadari, itu inovasi dalam agama, kemudian mendatangkan setan-setan. Dibantulah sampai kemudian, oh gini caranya, akhir baru jadi. Itu triknya, khutuwatu setannya itu. Ya. Ya, kembalilah ke asal. Tawakal pada Allah. Sebenarnya kalau mau sembuh dari hal kesurupan dan semacamnya, santet, itu prosesnya memang lama. Tapi dari proses lama itu, sabar, ganjaran lebih besar. Kemudian, taubat dari hal-hal yang membuat setan berkumpul di sana. Justru begini, hikmah di balik santet itu besar. Ada seorang yang dulu gak tahu apa tentang jin, karena disantet jadi tahu tentang jin. Dan gak takut lagi sama jin. Hikmahnya besar, akhirnya ditawakal kepada Allah. Itulah, Allah inginkan itu, jadi tawakal. Malah justru jadi bertauhid jadinya. Begitu. Jadi jangan sampai pikiran kita sekarang instan. Jadi hilang tawakalnya, enggak dapat hisab, enggak dapat masuk surga tanpa hisab, tawakalnya hilang, kemudian bergantung pada ruqyah, betapa banyak yang seperti ini. Ya kemudian ngira, udah selesai, hilang jinnya. Enggak kayak gitu. Itu salah, sepengalaman kita itu salah kayak gitu. Bisa lama, jin itu bisa pura-pura dan semacamnya. Ya. Jadi berhati-hati dengan khutuat ini. Karena kita pernah merasakan. Maka setelah merasakan ya anda memberitahu. Karena ada beberapa hal yang memang atum sendiri yang mungkin belum pernah mentajribah, enggak tahu hal ini. Tapi ini beritahu, hati-hati khutuatnya. Kalau bisa jangan mengkhususkan diri dari jadi perukiah, jangan. Nauzubillah, jangan. Jangan. Tapi khususkan diri dari thalibul ilm. Yang meminta pada Allah bisa diberikan kemampuan untuk membaca yang baik, untuk meruqyah. Jadi bacaan yang baik tajwidnya, pemahamannya bagus, i'rabnya tahu, halalan thayyibah 3 dan 2 i'rabnya baru tahu. Jadi insyaallah membuat bacaan antum itu efeknya lebih besar daripada yang tidak punya ilmu makna tentang ayat-ayat yang dibaca. Itu yang lebih ini. Kemudian dengan mencari ilmu, antum paham dalil, bisa bicara tentang ilmu insyaallah dengan istinbat, dengan kaidah-kaidah. Itu nanti antum nasihati korban untuk mentazkiyah nafs, untuk melucuti semua maksiat dan hal-hal buruk lainnya dari pasien itu. Betapa bedanya perukiah yang dia ilmu pun belum seberapa, baru kemarin training seminggu, kemudian mendapatkan ijazah dan sudah bisa meruqyah menurut versi mereka taib, tapi enggak ngerti bacaan Al-Qur'an maknanya apa dan seterusnya. Inilah takutnya khutuwatu syaitan. Mungkin bagi rekan-rekan ruqyah ini merupakan keberkahan, enggak, tapi bagi thalabul ilm ini ghurur, ketertipuan, keterpedayaan. Ya, terlebih setelah itu udah merasa diperustazkan. Ya. Anda ada ikhwan, ya. Dia masih berkasus dengan jin, enggak sembuh-sembuh. Udah dirukyah sama master-masternya itu. Ya, master rukyah, tapi enggak disembuh-sembuh. Nah, kemudian malah diajak oleh master tersebut, "Ayo ikutan training rukyah biar antum bisa menjadi perukyah." Gimana jadi perukyah? Dirinya sendiri belum sembuh. Gitu kan? Orang yang masih ada syaitan yang masih tersantet dirinya, kalau merukyah orang, dia yang kena itu. Ketakutan dianya, apalagi kalau misalnya lawannya ini ternyata jin lebih besar, ya crash itu. Crash maksudnya apa? Tabrakan antar jin. Ya susah. Dianya grogi, jinnya juga, lawannya juga grogi, sama-sama grogi. Gimana? Ya kan? Jadi dunia ini khutwatu syaitan besar. Maka untuk menghindari khutwatu syaitan, carilah ilmu syar'i terus, tentang tauhid terus, ya. Karena fa innahu lakum aduwwu mubin. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia buat kalian adalah adu. Adu dalam tafsir Qurtubi disebut, yaitu di surat Fatir ya, menafsirkan Al-Qurtubi menafsirkan adu maknai muadi, yaitu yang memusuhi. Jadi bukan sekadar musuh. Waalaikumsalam. Tapi memusuhi. Syaitan itu memusuhi. Ya. Kadang ada pihak kita tuh menganggapnya musuh, tapi dia tuh enggak memusuhi kita. Ya misalnya ana enggak suka sama wajah antum. Ana anggap antum tuh musuh ana karena wajah antum itu luar biasa lah. Enggak seperti biasanya manusia misalnya. Nah, apa namanya enggak? Antum berasa enggak? Enggak merasa kan? Alhamdulillah. Misalnya gitu, ana anggap antum musuh, tapi sebenarnya antum oke-oke aja, fair-fair aja mana. Tapi kalau misalnya ini adu maknanya muadin, yaitu memusuhi, ya, itu berarti antum tuh memang memusuhi ana. Dan itu loh syaitan. Syaitan itu di mana-mana memusuhi kita. Iya. Gitu. Dan kemudian mubin. Mubin tuh nyata, tapi nyatanya itu dengan keilmuan. Karena bukan nyata dengan penampakan gitu. Iya. Tapi nyata, ini kita tahu bahwasanya mereka itu jelas-jelas musuh kita sejak Nabi Adam alaihissalam sampai seterusnya. Makanya di surat Al-A'raf, la ughwiyannahum ajma'in. Enggak bakal la aqudanna siratal mustaqim. Wallahi masyaallah. Syaitan iblis berjanji itu. Aku akan membuat mereka duduk dari jalanmu yang lurus. Maksudnya ada jalan lurus, setan akan selalu menghalangi, bikin dia duduk aja, duduk. Enggak usah kemana-mana, enggak usah. Iya. Masya Allah. Di mana tuh? Ada jalan lurus, enggak ditempuh. Nah. Jadi, tapi ketika ada yang buruk, di sabar nih. Nah, kemudian apa seterusnya? Itu dari seluruh sisi, seluruh penjuru tuh setan tuh bakal menyerang kita. Semalatiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Semalatiyanahum, kemudian aku, itu kata iblis, aku akan mendatangi mereka min baini aydihim, depan mereka, wa min khalfihim, belakang mereka, wa an aymanihim, kanan mereka, wa an syama'ilihim, kiri mereka. Berarti dari semua sisi. Kalau bisa dari atas, bisa dari atas. Itu dari semua penjuru itu. Jadi jangan ada yang merasa dari kita aman dari setan. Di ruqyah, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah enggak ada setannya lagi. Ada setannya lagi. Cuma enggak kelihatan. Atau mungkin dianya setannya itu. Atau perkiranya setannya malah. Ya jadi nastaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan sampai kita tertipu dengan itu. Tentang halal dan haram. Jika suatu makanan atau restoran tidak memiliki sertifikat halal, apakah berarti haram dan tidak boleh dimakan? Bagaimana menyikapinya? Baik. Enggak. Restoran itu kan rumah makan kan ya? Nah, kalau misalnya memang enggak ada brandnya, selama enggak ada kabar-kabar miring, ya enggak bersyubhat insya Allah, makan aja. Halal insya Allah. Karena kita hidup di negeri muslim. Antum kalau misalnya pakai kayak gitu, enggak ada brand berarti haram. Kasihan restoran Padang, warteg itu enggak ada brand halal mereka. Ya kan? Susah, coki-coki aja orang kita makan dulu enggak ada brand halalnya. Iya, Yosan Gam gitu kan. Gitu ya. Kemudian sate-sate itu susah mereka nanti gimana mereka mau brand halalnya izin dulu gitu. Tapi memang Susah juga kalau misalnya harus semua harus di brand halal kembali ke asal asal. Rukiah apa? Kredit brand. Hah? Lebih baik cari yang brand. Nah. Cari yang brand aja, cari yang brand. Iya, itu yang lebih selamat insyaallah. Tapi kalau kerakyatan kayak gini, uruf kita kan masakan Padang, warteg, kemudian sate ini itu kan nggak bisa di brand. Mau di brand juga mereka bayar berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan kembali tentang alif lam aliyah. Oh, ahdiyah. Oh, ini aliyah, ibtidaiyah, sanawiyah ya. Alif lam ahdiyah dan jinsiyah. Dan jinsiyah. Jinsiyah. Oke. Dan bagaimana sij, caranya kita tahu enggak ada sij ini tambahan dari ana. Bagaimana caranya kita tahu alif lam dalam kata tersebut adalah alif lam jinsiyah atau ahdiyah? Ahdiyah, ain, ha dan dal. Ahdiyah. Syukran jazakumullah khairan. Baik. Ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah, ada alif lam istighrafiyah. Ya. Ada alif lam mim. Beda lagi itu. Itu beda. Ini alif lam pertama, alif lam jinsiyah dulu. Alif lam jinsiyah itu kita ke pengenalan dulu sebelum ke ininya, rinciannya. Alif lam jinsiyah itu alif lam yang menyatakan jenis, keumuman jenis dari isim yang dituturkan. Contoh, innal insana lafi khusr. Insan itu isim. Kemudian ditambahkan alif lam, maka dia menjadi jenis. Jenis manusia, semuanya itu berada di dalam kerugian. Baik, ini alif lam apa namanya? Jinsiyah. Yaitu mencakup seluruh jenis. Oke, selesai. Kemudian ada alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah. Hamzah, sa, ta, gha, ra, alif, qa. Istighraq. Istighraq. Istighraq itu seperti tenggelam. Ya kan? Ghorok, ghor. Kan orang tenggelam kan suaranya ghor. Kayak ghor gitu kan. Tenggelam. Maksudnya apa? Seluruh sifat dalam isim tersebut ada padanya. Contoh, seperti contoh berpuluh-puluh kali contoh. You are the man gitu kan. Anta ar-rajul. Anta ar-rajul. Jika dimaksudkan, kamu adalah laki-laki banget. Ya. Mas, ente tuh cowok banget gitu loh. Berarti banget di sini adalah alif lam istighraqiyah. Maksudnya anta ar-rajul, kamu adalah orang yang seluruh kehebatan laki-laki ada padamu. Masya Allah. Itu istighraq. Ya kan? Udah? Paham enggak bedanya akhwatnya? Jadi jinsiyah itu menunjukkan jenis seluruh bagiannya. Ya. Nah. Contoh lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al jin dan al ins. Alif lam di sini alif lam apa? Jinsiyah. Bukan istighraqiyah. Karena istighraqiyah tadi konteksnya kayak tadi tuh. Menunjukkan seluruh karakter itu ada padanya. Ya. Perwakilan karakter. Baik, kemudian tadi jinsiyah, kemudian istighraqiyah, udah paham? Kemudian yang ketiga. Ahdiyah. Ahad itu kan seperti perjanjian. Yaitu sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang diketahui. Ya kan? Ahad. Ahad. Perjanjian. Ketika ada perjanjian kan sudah diketahui kan? Nah, alif lam ahdiyah berarti alif lam yang sebenarnya sudah diketahui maksudnya kemana tujuannya. Secara khusus. Ya, ketahuan maksudnya kemana, tujuannya kemana secara khusus. Nah, alif lam ahdiyah ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada alif lam ahdiyah zikriyah, ada alif lam ahdiyah zihniyah. Ada alif lam ahdiyah zikriyah, ada alif lam ahdiyah zihniyah. Alif lam ahdiyah zikriyah yaitu alif lam yang menunjukkan hal yang ma'ruf diketahui karena apa? Zikriyah telah disebutkan, zikr telah disebutkan sebelumnya. Contoh, ja'a talibun. ثم apa saya ngapain طالب itu summa darabtu at-taliba jaa at-talibun telah datang seorang pelajar mutlak nakirah kemudian fa darabtu at-taliba kemudian saya pun memukul talib tersebut berarti ahdiyah bukan ahdiyah zikriyah karena talibnya lafal talib sudah disebutkan tadi jaa talibun fa darabtu talib at-talib fa darabtu at-talib seperti misalnya a man came artinya apa seorang laki datang then I hit the man ya bisa him bisa tapi anda pengen the man the di sini ini the seperti al jadi kan definite article mendefinitkan kan the man orang tersebut berarti alif lam ahdiyah zikriyah ya contoh lain misalnya di surat al-muzammil apa ya fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadha gimana di surat al-muzammil atau Al-Muzammil Inna arsalna Taib Inna arsalna sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian Rasulan mutlak nakirah fisyak an al-isbat mutlak seorang rasul disebutkan rasulah Inna arsalna ilaikum rasul ayat berapa ayat 15 Inna arsalna ilaikum rasulah disebutkan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna pakai alif lam enggak? Belum kama arsalna ila fir'auna rasula telah diutus kepada fir'aun seorang rasul kemudian fa'asa fir'aunur rasula maka fir'aun pun bermaksiat kepada ar-rasula ada alif lam di sini alif lam jinsiyah istighraqiyah ba'ahdiyah Ahdiyah. Kenapa? Karena ketahuan enggak rasulnya siapa? Yaitu rasul yang tadi disebutkan. Berarti ahdiyah zikriyah atau zihniyah? Zikriyah. Paham di sini? Bisa paham enggak? Paham. Ketika sudah disebutkan lafalnya maka disebut ahdiyah zikriyah. Zikr artinya sebut, telah disebutkan. Yang kedua dari ahdiyah, alif lam ahdiyah zihniyah. Yaitu yang tanpa disebutkan pun sudah ma'ruf. Oh ini maksudnya. Contoh misalnya. Ada orang lewat. Ana lagi ngobrol sama antum. Ada orang lewat. Pincang-pincang. Cokrek, cokrek, cokrek, cokrek. Kamu lihat gak orang itu? Nah, kamu lihat gak orang itu? Berarti. Ra'aita ar-rajul. Ra'aita ar-rajul. Ra'aita ar-rajul. Kamu lihat rojul itu alif lam pakai alif lam aroaita arrojul alif lam ini seperti hadalika atau itu gitu kan? Taib apakah sebelumnya anda ngomongin tentang orang itu enggak tetapi kan tahu enggak dia yang dimaksud orang itu tahu berarti alif lam di sini alif lam ahdiyah zihniyah contoh lain misalnya amma yatasaalun anin naba'il azim cuf anin naba'il azim alif lam annaba alif lam di sini alif lam jinsiyah atau apa ahdiyah ahdiyahnya zikriyah atau zihniyah zihniyah zihniyahnya maksudnya apa nih annaba ini artinya khilafiyah sih ada yang bermakna ada yang menafsirkan Al-Qur'an ada yang menafsirkan al-qiyamah tapi anggap kiamah anin naba'il azim berita yang besar itu kiamat yang besar. Baik, berarti ini ahdiyah zihniyah karena sudah terfikirkan di ini tanpa disebutkan pun sudah ketahuan maksudnya apa. Paham di sini ya? Akhwat paham enggak yang bertanya ini? Tentang jinsiyah dan aliyah ibtidaiyah. Akhwat paham enggak yang bertanya ini? Insyaallah paham ya. Jadi tadi alif lam ada berapa? 3. Ada jinsiyah, istighraqiyah dan ahdiyah. Ahdiyah terbagi menjadi 2. Ahdiyah zikriyah dan ahdiyah ذهنية. طيب untuk semua ini, semua alif lam sama seperti lam Inggris, seperti dah, the, the. The itu ada yang berguna untuk jinsiah, ada yang berguna untuk jinsiah, bisa, bisa. Kemudian ada juga istighraqiyah seperti you are the man. Kemudian ada juga ahdiyah, dhihniyah, dhikriyah, ada, bisa. Misalnya ada itu laki-laki pincang tadi, terus saya bilang kan, hey, you see the man. Nah, kamu lihat orang itu. Nah, the ini alif lam, di apa ahdiyah, dhihniyah. Karena udah ada di pikiran tanpa disebutkan. Insyaallah puas nih yang akhwat yang bertanya, mudah-mudahan. Ustaz, koma, ada seorang akhwat yang dinikahi oleh ikhwan yang berprofesi sebagai perukiah. Alhamdulillah, penghasilan bertambah. Ah, enggak ada. Itu dari Anda. Dan belakangan ini baru diketahui kalau ternyata ikhwan ini melibatkan bantuan jin dalam menjalankan profesinya .2. Istrinya sudah berusaha menyadarkan dan mengingatkan suaminya untuk segera bertaubat dan menghentikan seluruh aktivitasnya TSB titik. Namun suaminya tersebut tidak kunjung sadar dan tidak bertaubat. Sejak istrinya mengetahui hal tersebut, istrinya tidak pernah meminta uang dari suaminya dan menggunakan uang penghasilannya sendiri untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Masya Allah, punya anak masalah ini. Apakah yang harus dilakukan akhwat tersebut? Haruskah berpisah walaupun masih sangat menyayangi suaminya dan berharap suaminya segera diberi hidayah untuk bertaubat? Tapi yang digunakan ini jinnya ngaku jin muslim atau kafir? Jangan-jangan yang bertanya jin juga nih. Ini muskilah besar ini, makanya nih. Muskilah besar ini. Begini. Tapi ini suaminya tahu ya. Maksudnya tahu bahwa istrinya tahu ya. Suaminya tahu bahwasanya istrinya tahu, anggap gitu ya. Hah? Suruh bertaubat. Ya, berarti tahu kalau istrinya tahu dia pakai jin. Oke, berarti suaminya juga tahu pakai jin, gitu. Ini mungkin modelnya enggak pakai dukun kayak sesajen, enggak. Ya, jadi rukyah enggak pakai dukun sesajen, enggak. Jadi enggak harus pakai itu. Enggak harus pakai itu. Tapi gini, kalau kita mau mendapatkan aslinya jin tuh enggak bakal membantu kita, aslinya begitu. Tapi kalau kita meminta bantuan jin, itu enggak bakal cuma-cuma. Pasti ada amalan yang harus kita lakukan. Pasti. Pasti. Hah? Iya, harus ada itu. Harus ada timbal balik. Enggak mau jin dulu, enggak mau dirugikan. Minimal apapun itu amalan bid'ah dulu pertama step. Ya. Pasti ini Bapak ini Ustaz. Ini Ustaz ya, yang perukian Ustaz. Masa ada perukian Ustaz, kan? Nah, dia perukian ini enggak pakai kayak gitu-gitu, tapi ada amalan tertentu yang kita nggak tahu dan mungkin dia nggak sadar tadinya yang membuat jin ini tertarik, jin-jin ini membantunya, ada. Wallahu alam seperti apa. Namun lama-lama mungkin awal-awal nggak, bukan amalan kufur atau apa, tapi lama-lama step by step ke amalan-amalan kufur lama-lama. Makanya hati-hati. Nah, akhwat ini semoga Allah rahmati akhwat ini yang bertanya dan yang jadi istri dari Pulan itu. Nasihati terus. Lihat maslahat madaratnya dulu, ya kan? Ini enggak langsung kita sebut kafir, orang ini belum tentu, enggak langsung. Nasihati terus. Tapi begini, rata-rata susah. Susah. Kalau seorang perukiah udah kebiasaan dan lebih-lebih ini berkaitan dengan asap dapur, susah. Susah. Tapi Allah yang beri hidayah, kita enggak tahu. Allah yang punya cara. Berarti akhwat ini sering-sering berdoa. Kalau ternyata makin lama, makin kelihatan suami ini susah, ini berarti makin jauh dia. Takutnya udah sampai syirik. Maksudnya syirik besar takutnya. Na'udzubillah. Yang seperti ini, maka akhwat ini harus menggugat cerai karena ini udah beda lagi dah. Kabarkan kepada orang tuanya akhwat ini, ya, kemudian kepada mertuanya bahwasanya fulan gini-gini. Cuma sulitnya pasti susah. Kenapa? Ini itu sesuatu yang metafisik. Untuk membuktikannya proof ke hakim atau ke siapa itu susah. Makanya untuk membuktikan dukun sebagai dukun, maksudnya untuk membuktikan dukun beneran, maksudnya dukun pakai sajian, pakai boneka, itu lebih mudah daripada membuktikan rukiah memakai jin. Karena susah, buktinya susah. Buktinya itu metafisis. Dan juga buktinya hanya dari korban yang mengakui itu. Itu susah. Jadi akhwat ini dilematis mungkin hidupnya. Tetapi tingkai dengan sabar. Sabar dulu. Kalau makin terang makin dia semakin ngeri ininya. Makin bertingkah. Maka kabarkan orang tua, kabar ke mertua. Dan kemudian minta untuk diceraikan. Karena apa? Ini nanti masalahnya syirik. Syirik besar takutnya. Ya, syirik besar. Masalah kedepannya. Adapun urusan nanti nafkah, apa kemudian rizki dan semacamnya, Allah yang kasih insya Allah. Selagi nanti meninggalkan yang bakal merusak hidup dan mati nanti, maka insya Allah ada Allah Ta'ala yang bakal memperbaiki hidup dan mati nanti. Insya Allah Ta'ala. Tetapi jangan gegabah langsung karena ini, wah dapat fatwa dari ini, langsung minta ini, jangan dulu. Perhatikan dulu, siapa tahu Allah Ta'ala berhidayah. Dan semoga Allah berhidayah. Kita sama-sama minta sama Allah, semoga Allah berhidayah kepada suaminya akhwat tersebut. Allahumma amin. Ada satu lagi nih. Masya Allah. Ada satu lagi. Apa yang harus dilakukan jika ditraktir oleh dosen dan guru di tempat makan yang menempelkan wafak? Wafik. Kita mengetahuinya setelah makanan tersebut ada di hadapan kita. Ini yang ditanyakan apa nih? Ditraktir guru boleh apa enggak Pak hukumnya? Tergantung ini. Gurunya siapa? Kalau aku ditraktir sama gurunya Ikhwan, nah, anak enggak tahu nih. Kecuali kalau istrinya sendiri. Kemudian yang kedua, apa hukumnya kepo dengan restoran? Keponya zahir aja, enggak tahu. Ya itu harus, bahkan harus lihat-lihat. Ya harus diteliti itu. Tapi enggak sampai keponya insight batinnya gimana, antum ikhlas enggak bikin ini. Enggak, lihat aja gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya makanan tersebut udah ada di hadapan kita gimana? Ternyata ada world record-nya. Gimana kita di sini? Nah, itu bingung di sini. Kalau nasihat ana bilang udah kenyang, minta dibungkus aja. Gitu aja. Kenapa begitu? Kita enggak makan itu. Sebisanya enggak makan itu. Kecuali kalau dipaksa banget-banget. Ya. Tapi dengan bismillah setelah itu. Kalau dipaksa ya udah. Tapi kalau enggak terpaksa, bilang atau kasih ke yang lain, atau kasih kucing, atau kasih yang mana. Kenapa? Karena ketika pengusaha makanan itu punya beginian, ya, itu ada dua kemungkinan. Imma pengusaha itu yang memasukkan hal-hal haram ke dalam makanan, imma jin itulah yang memasukkannya. Misalnya segini, bisa aja ada syarat ketika dan dukun, ada syaratnya di setiap makanan harus kasih begini. Nah biasanya itu benda-benda yang haram untuk dimakan oleh muslim. Bangkai, sebagaimana yang pernah saya ceritakan. Bangkai tikus atau daging apa dan seterusnya. Makanya ada bakso laris banget, daging tikus. Tapi enggak ketahuan, tapi laris banget dan murah banget. Ah, ini perlu waspada ini. Curiga banget ini. Di kota wisata belakangnya di Ciang sana ada bakso 5 ribuan. Banyak pula. Mana coba? Wallahu alam, insya Allah anak gak bakal nyoba lagi selamanya. Nah, itu kayak gitu yang murah, meriah, laku. Kemudian atau cara kedua, kalaupun misalnya pemilik restoran itu nggak memasukkan benda-benda haram, materi haram, ya jinnya yang masukkan, ditaburin oleh mecin ala jin atau gimana gitu kan? Iya, ditaburin. Tapi kalau misalnya memang udah terpaksa, nggak memungkinkan, baca bismillah, dah makan aja. Bismillah. Ya, karena udah terpaksa, gitu kan. Kalau misalnya memang nggak terpaksa, tapi baru melihat pas sudah di depan makanan, lu ada woi di situ. Lu ada foto orang Pariaman di situ. Wah, ada ini. Nah, itu kasih kucing. Iya. Ke depan dikit, gitu kan, kasih kucing. Gak apa-apa. Kalau bagi kucing gak ada hal haram, gak ada itu. Gak pernah beli bukunya Ustaz Erwandi, Harta Haram Muhammad Kontemporer. Gak perlu mereka. Makan-makan aja. Nah, selesai. Atau uang misalnya uang apa makanan dari tahlilan misalnya. Gak mau makan, kasih kucing. Udah selesai. Kucing juga gak bakal bertanya. Iya. Tikus, kasih. Insya Allah untuk melihat pahala dari itu. Insya Allah. Baik, cukup sampai situ ya tafsirnya. Habis ini kita belum marah insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.